Bersama Arjuna Record, bersama Cumi-Cumi untuk Laskar Buana. Kita kembali bergoyang, kita kembali bersenandung, dan kita nikmatin satu persembahan bareng artisnya Adela, Niken Ira Adela. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terbaru dari Adela bagaikan langit dan bumi, spesial untuk Laskar Buana. Bersama Tepuk tangannya mana dulu dong buat Adela. Terima kasih. Alhamdulillah satu buah lagu sudah dikirimkan untuk Anda semuanya. Laskar Buana, terima kasih banyak atensinya ya. Semoga semakin dilipatkan rezekinya. Amin.